Mitra bisnis, beberapa hari lalu industri rokok memasang iklan di sejumlah media massa yang isinya menolak sebuah rancangan peraturan pemerintah. Rancangan peraturan itu nantinya secara tegas akan melarang segala bentuk iklan, promosi, dan sponsor produk yang mengandung tembakau, seperti rokok. Bukan hanya iklan, produsen rokok juga dilarang menjadi sponsor suatu kegiatan. Tujuan peraturan itu mungkin baik, yaitu melindungi kesehatan masyarakat, terutama penduduk usia produktif, dari penyakit akibat rokok. Tapi bila aturan ini diterapkan, dikhawatirkan akan membuat bangkrut sejumlah sektor usaha yang bukan cuma industri rokok saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Ridwan Handoyo. Pak Ridwan, bagaimana komentar Anda? Satu, kata-kata tidak boleh beriklan di semua media, saya nggak setuju. Ya. Konsep saya sederhana sekali, bahwa setiap produk yang secara legal boleh berproduksi dan dijual di Indonesia, itu sebenarnya boleh saja berpromosi. Tetap harus punya hak untuk bisa berpromosi. Kalau promosinya itu dibatasi, silahkan. Ya, diregulate, silahkan. Bahkan contohnya misalnya minuman keras, ya, beralkohol misalnya, itu juga boleh tetap berpromosi, tapi di media yang sifatnya non massa. Yang nggak boleh adalah dia di media massa, ya. Jadi tetap diberi kesempatan untuk promosi, tapi dibatasi. Itu yang saya harapkan juga diterapkan untuk produk rokok kalau nantinya jadi RPP itu. Yang kedua juga yang harus kita perhatikan bersama adalah jangan sampai nanti RPP itu saling bertentangan dengan aturan hukum yang lain. Misalnya apa, Pak? Undang-undang penyiaran, undang-undang pers, ya. Di situ disebutkan rokok boleh beriklan di pers dan di penyiaran gitu kan. Nah sekarang kalau ada RPP yang mengatakan rokok tidak boleh beriklan, apa tidak bertabrakan dengan masalah undang-undang yang lain? Sekarang kalau sampai entar iklan rokok tetap muncul di TV, kalau itu dituntut, tetap berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang penyiaran benar, boleh beriklan. Gitu kan? Nah jadi artinya pemerintah sebelum melakukan RPP itu juga mohon memberikan juga katakanlah evaluasi, melakukan evaluasi juga terhadap perundangan yang lain. Ya sampai bertabrakan, masa ada peraturan yang sama tentang hal yang sama tapi isinya dua hal yang berbeda gitu kan? Lucu sendiri kita masyarakat jadi bingung dong, yang dipakai yang dipegang yang mana gitu kan? Berarti PP mengalahkan undang-undang ya Pak? Iya, tapi itu tetap boleh, makanya dibatasi kan di penyiaran, apa, undang-undang penyiaran, rokok boleh beriklan walaupun dibatasi jam tayangnya 9:30 ke atas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Terus ada peringatan, dan sekedarnya kan boleh, gitu kan, dengan batasan itu. Nah sekarang RPP mau mengatakan tidak boleh beriklan, katakanlah di media massa gitu kan, TV kan media massa, koran media massa. Bertentangan dong, peraturannya sendiri, gitu kan, dan apa, secara tingkatan gitu ya, RPP atau PP nanti jadinya kan, kalah kan sama undang-undang. Di undang-undang kesehatan tidak ada kata-kata bahwa rokok tidak boleh beriklan. Yang ada hanya kata-kata apa tembakau adalah aditif, gitu kan? Undang-undang kesehatannya tidak mengatakan soal masalah iklan sama sekali di undang-undang kesehatan. Yang mau dibuat larangan itu adalah di PP tingkatannya. Padahal di sisi yang lain, undang-undang pers, undang-undang penyiaran yang levelnya lebih tinggi pada PP mengatakan rokok boleh beriklan walaupun dibatasi di media massa. Kan kalah tingkat sebenarnya gitu kan. Nah, hal itu harus dicarikan dulu solusinya di level government. Jangan sampai membingungkan masyarakat sendiri nanti mau pakai yang mana. Demikian Ridwan Handoyo dan saya Rizal Andika.